Sekali lagi tentang cinta. Mari kita merenungkan bersama. Cinta menyetarakan dan bukan membuat tinggi rendah. Ia tak membeda-bedakan anak manusia. Karena cinta tak terikat pada jumlah harga. Cinta tak mengenal kaya miskin. Cinta hanya mengenal sesama manusia. Cinta, ia punya sikap yang jelas. Menghibur yang susah, menguatkan yang lemah. Cinta bukan kata-kata indah, tapi tindakan yang penuh rasa. Membuat orang yang punya cinta selalu memikirkan sesama. Berhitung apa yang bisa dibagikannya. Mencari apa yang perlu untuk sesamanya. Cinta akan membuat kita hidup dalam kehidupan yang penuh dengan gairah. Kalau kita punya, alangkah indahnya kehidupan ini. Perbedaan bukan malapetaka, karena cinta akan merajutnya. Mayoritas minoritas bukan isu, karena cinta menghapusnya. Berkuasa atau tidak, kuat atau lemah, bukan dua sisi yang diadu, bukan dua sisi yang akan saling melengkapi, karena cinta yang mempertemukan. Cinta bisa berbuat banyak dalam kehidupan ini. Kalau kita punya, alangkah indah. Cinta pada bangsa membuat kita bersama membangunnya. Memenuhi apa yang menjadi kewajiban, tak sekedar berteriak apa yang menjadi hak. Cinta pada sesama membuat kita tak pernah terpecah. Damai kita taburkan atas nama cinta. Yang jadi masalah, apakah kita punya cinta? Semoga kita berani bertanya dan mengadili diri. Menjatuhkan vonis dan berubah jika Anda tak punya. Mencari jika Anda tak memiliki. Selamat belajar mencintai. Bersama saya, Bigman Sirait.